بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Kita masih pada penyebutan etika-etika di dalam berdoa kepada Allah Jalla wa'ala yang berikutnya adalah al-iktharu minad du'ai farraha. Memperbanyak doa di waktu lapang. Memperbanyak doa di waktu-waktu lapang. Ini yang dijelaskan pada kondisi pertama. Amalnya para muttaqin, para salihin betul-betul memanfaatkan waktu luangnya, waktu senggangnya, memanfaatkan waktu-waktu lapangnya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Di antaranya adalah ibadatu doa. Ketika kondisi lapang, banyak kenikmatan, banyak rezeki, kondisi yang menyenangkan, menggembirakan, selalu memanjatkan doa kepada Allah Jalla wa'ala. Ini barakallahu fikum sebab Allah Jalla wa'ala akan mengabulkan doanya ketika dia mengalami kondisi-kondisi tertekan, terdesak, terhimpit, mengalami berbagai macam musibah, malapetaka, bencana dalam kehidupannya. Ketika dipanjatkan doa di kondisi sempit itu, akan mudah Allah kabulkan dikarenakan dia terbiasa berdoa di masa-masa lapang. Dalam Sunan Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam bukunya Sahihah dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, berkata Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. Barang siapa yang menyenangkan dia, menggembirakan dia, Allah ijabai doa dia ketika kondisi genting yang mencekam, saat-saat sempit dan banyak mara bahaya, hendaklah dia memperbanyak doa ketika lapang, ketika senang. Ini yang telah diulas sebelumnya. Ta'arrafirullahi firraha ya'arifka fisyidda. Kenali Allah di masa kamu lapang, Allah akan kenali kamu di masa engkau mendapatkan malapetaka, kondisi yang mencekam. Sehingga doanya setiap saat. Di antara adab doa ialah doa uthalasa. Doanya diulang-ulang tiga kali. Ini yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau kalau berdoa diulang-ulang tiga kali. Ketika beliau mendoakan kebinasaan atas orang-orang Quraisy dalam qurut nazilah, disebutkan oleh Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, Wa kana idza da'a thalasan wa idza sa'ala sa'ala thalasa. Rasul itu ketika doa, doa diulang 3 kali. Ketika memohon sesuatu, diulang permohonannya 3 kali. Beliau berdoa, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, 3 marat. Doa kebinasaan atas tokoh-tokoh Quraisy 3 kali. Yang kita harapkan barokah mencontoh Rasul. Barokah meneladani Rasul SAW. Barokah ittiba'u sunnah dalam semua hal. Meskipun dalam perkara yang dianggap kecil, dianggap remeh, ada keberkahan di situ. 3 kali dalam berdoa. Adab yang lainnya, doa bi jawami'il kalim. Berdoa dengan kalimat-kalimat yang singkat namun memiliki makna yang luas, yang padat. Namanya jawami'il kalim. Jawami'il kalim. Ini juga yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Aisyah, semoga Allah meridainya, mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yastahibbul jawami'a minad du'a wa yad'u ma siwa dzalik. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai doa-doa yang jami', lafaznya simpel, maknanya luas dan padat. Dan belum meninggalkan doa-doa selain itu. Doa yang panjang. Tidak suka beliau. Doanya simpel-simpel saja. Singkat-singkat. Tapi yang diminta itu banyak. Isinya luas, padat. Meliputi kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Simpel. Yang diminta doa kebaikan dunia, doa kebaikan akhirat, selamat dari neraka. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Simpel. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ketakwaan, hidayah, kecukupan dan rasa afaf, menjaga kehormatan diri. Simpel. Allahumma inna as'aluka al-huda wa tuqa wa afal ghina. Wa hakadha doa-doa yang lain dalam Al-Qur'anul Karim cukup banyak lafaz-lafaz doa, semuanya singkat, simpel, maknanya luas. Juga doa yang matsur, doa yang diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, itu doa-doa yang singkat, padat, meminta semua kebaikan dunia, agama dan akhirat. Yang kita inginkan barokah mencontoh Rasul, keberkahan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Adab yang lain dengan Nabi Tina azakumullah adalah dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat, hukumnya sunnah. Juga mengangkat tangan, raful yadain, mengangkat kedua tangan, melirihkan suaranya ketika berdoa, hanya memperdengarkan apa yang dia doa untuk dirinya pribadi. Dijelaskan oleh Ibnu Qudam al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar min Hajjil Qasidin, beliau mengatakan, wa min adabid du'a ayyad'a mustaqbilal qiblah wa yarfa'u yadayhi. Thumma yamsahu biha wajhahu wa ayyakhfadha sawtahu halad du'a. Beliau mengatakan termasuk etika doa, adab-adab dalam doa adalah dia berdoa menghadap ke arah kiblat. Berdoa menghadap ke arah kiblat. Dia mengangkat kedua tangannya. Dia mengangkat kedua tangannya. Belum melanjutkan dan mengusapkan kedua tangannya di wajahnya. Dia melirikkan suaranya ketika berdoa. Untuk menghadap ke arah kiblat, na'am. Ini hal yang sangat dianjurkan meskipun bukan perkara kewajiban. Dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat. Mengangkat tangan, na'am. Disebutkan dalam hadis dari sahabat yang mulia dari Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma rafa'a yadayhi wa ra'aitu bayadha ibtayhi. Rasul berdoa dan mengangkat kedua tangannya, aku melihat putihnya ketiak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam Sahih Bukhari mu'allaqan dan dimausulkan juga dalam sahihnya. Angkat tangan, bahkan tinggi angkat tangannya sampai nampak ketiaknya. Itu menunjukkan menggunakan pakaian yang lengannya lebar, ketika diangkat kelihatan ketiak beliau dan putih ketiaknya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam lafaz yang lain, hadis yang lain, Ibnu Abi Dawud dan Tirmizi, Ibnu Majah dari Salman al-Farisi, semoga Allah meridainya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayyun karim yastahi min ibadihi idza rafa'a yadayhi ay yarudha sifra. Sesungguhnya Rabb kalian Allah jalla wa ala dan yang maha malu lagi maha mulia, Allah malu dari hambanya ketika hamba tadi mengangkat kedua tangannya doa kepada Allah, Allah tolak sia-sia. Ini adab doa dan praktiknya pada doa masalah ketika memohon sesuatu kepada Allah Jalla wa'ala, bukan ketika berzikir, bukan ketika doa sehari-hari dalam aktivitas sehari-hari, tapi doa khusus ketika dia memohon kepada Allah Jalla wa'ala sebuah hajat, sebuah kepentingan, entah perkara kebaikan yang diminta atau marah bahaya yang diselamatkan daripadanya. Adabnya angkat tangan. Yang mereka anjurkan pula, barakallahu fikum, menundukkan kepalanya ke bawah, tanda tawadhu'nya, tanda merendahkan diri di hadapan Allah, tanda penghambaan dia kepada Allah. Barakallahu fikum. Kalaupun mendongakkan kepala ke langit, itu bukan tindakan orang yang sombong, yang congkak, tapi pandangan orang yang sangat berharap, mengharapkan sekali ijabah dari Allah Jalla wa'ala. Pandangan orang yang meratap, yang memohon sangat supaya permintaan dia dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi yang sangat dianjurkan sambil nunduk kepalanya. Barakallahu fikum. Adapun ikhwanul fiddin azakumullah, mengusapkan tangan ke wajah selesai berdoa, ini dalam pandangan para ulama yang lainnya adalah perkara yang tidak disyariatkan. Ada sebagian ulama yang mengatakan mustahab, termasuk adab doa sebagaimana di Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah. Namun yang sahih yang rajih adalah itu termasuk bid'ah doa, termasuk bid'ahnya doa dengan dasar hadis yang membicarakan bab ini dhaif, lam yasih. Al-Aiz bin Abdul Salam dalam fatwanya menyatakan, la yamsahu wajhahu akibat doa illa jahil. Tidak ada yang mengusap wajahnya setelah doa kecuali jahil. Dan ini yang ditekankan, tegaskan, dirinci, dijabarkan dengan panjang lebar oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam bukunya Al-Kubra. Dan mereka semua ulama besar menurut Syekhiyah. Sehingga tidak dianjurkan mengusapkan tangan pada wajah, barakallahu fikum. Naam. Dan juga yang dianjurkan ialah ikhfa'u sirra. Engkau melafalkan doa dengan lirih. La yasma'uhu ghairu man tunajih. Jangan sampai mendengarkan apa yang kamu lafalkan dari doa itu kecuali Allah Jalla wa'ala zat yang engkau munajat kepadanya. Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Allah Maha tahu isi hati seorang hamba yang bertakwa. Allah Maha mendengar semua suara. Lirihkan suara kamu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Hendaklah kamu berdoa kepada Rabb kalian dengan tadarru', ketundukan, kepasrahan, kepatuhan, wa khufyah, dan dengan lirih. Dengan lirih. Ini menunjukkan kadar iman seseorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Dia mengimani, mempercayai dengan sangat Allah Maha mendengar. Itu lebih menunjukkan ta'zim dia kepada Allah Jalla wa'ala. Lebih menunjukkan adab dia kepada Allah Jalla wa'ala. Juga lebih khusyuk, lebih tabarru' dalam doa. Lebih mengena dalam keikhlasan dia dalam berdoa. Dan itu lebih fokus dalam doa dia. Bisa menghadirkan hatinya, menfokuskan pikirannya dalam berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Lebih menunjukkan dhul wal iftikhar. Dia merendahkan diri di hadapan Allah. Rasa butuhnya dia kepada Allah Jalla wa'ala. Dan menunjukkan dia sangat dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Qurbuhu minallah. Dia merasa Allah sangat dekat kepada dirinya. Dia berdoa kepadanya, bermunajat kepadanya dengan suara yang lirih. Ini sekian banyak argumentasi yang disampaikan oleh para ulama. Termasuk banyak yang lainnya lagi. Kenapa dianjurkan untuk ikhfa'uhu sirra, melafalkan doa dengan sir. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membawakan sekian banyak poin-poin alasan, lebih dari 10 alasan kenapa dianjurkan sekali untuk doa dengan lirih. Di samping perintah Allah Jalla wa ala, juga banyak faedah-faedahnya, juga merupakan contohnya para anbiya wa rusul alaihi wassalam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nida'an khafiyan." Dan Nabi Zakaria ketika memanggil Allah, munajat kepada Allah, kepada Rabb-Nya dengan munajat yang lirih, dengan panggilan yang lirih, dengan doa yang lirih, nida'an khafiyan. Dikecualikan kalau Nabi Nasrullah, kalau memang disyariatkan dalam Islam, zikirnya dibaca keras, baca keras. Doanya dibaca keras, dibaca keras. Sesuai dengan bimbingan syariat. Tapi tidak ada bimbingan syariat khusus melafalkannya dengan keras, maka yang dianjurkan adalah yakhfadhu sawtahu halad du'a, mendirikan suaranya ketika berdoa. Kayak orang-orang berbisik. Tapi dia fokus, dia khusyuk, dia pasrah semuanya. Dia kumpulkan hatinya, pikiran dia fokus dalam melafalkan doa tadi, tulus disampaikan kepada Allah Jalla wa ala. Barakallahu fikum. Hada wa'ala. Adab yang lainnya adalah, kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala, walid du'ai adab. Doa itu ada etika-etikanya. Min dzalik, di antaranya adalah ayyataharra al-awqat asy-syarifah. Dia memilih waktu-waktu yang mulia untuk doa. Zaman-zaman utama untuk doa. Waktu-waktu ijabat doa. Beliau mengatakan kayaumi Arafah min as-sanah, dalam setahun hari Arafah, wa Ramadhan min as-syuhur, yang selama sebulan, yang bulanan Ramadhan, wal Jum'ati min al-usbu, dalam sepekan hari Jumat, was-sahar min al-lail, dalam sehari waktu sahur. Wa min al-awqat asy-syarifah baina al-adhan wal iqamah, termasuk waktu-waktu yang mulia untuk berdoa, doa ketika antara azan dan iqamah. Wa uqaybatu shalawat, dan menjelang dimulainya salat. Wa inna nuzul ghaith, ketika turunnya hujan. Wa inal qital fi sabilillah, dan ketika dalam momentum jihad, perang fi sabilillah. Wa inda khatmil Qur'an, dan ketika khatam Al-Qur'an. Wa fi sujud, ketika sujud dalam salatnya. Wa inda iftar, ketika berbuka puasa. Wa inda hudhuril qalbi wa wajalihi, dan ketika hatinya bergetar takut kepada Allah, ketika hatinya rapuh, hatinya ringkih takut kepada Allah Jalla wa Ala. Ketika itu banyak doa kepada Allah Jalla wa Ala, barakallahu. Ini yang juga dianjurkan, memperhatikan waktu-waktu makbulnya doa. Barakallahu fikum. Dan yang belum sampaikan, banyak adillahnya ikhwan fillah jazakumullah, pada yaum Arafah, Ramadan, Jum'ah, waktu sahur, tengah malam, antara-antara iqamah, disebutkan juga menjelang maghrib di waktu Jum'at secara khusus. Barakallahu fikum. Ketika turunnya hujan, ketika sujud, barakallahu fikum, berzikir setelah selesai sholat, ketika jihad fi sabilillah, ketika mendengarkan mendengarkan koko ayam jago pada hari Arafah, pada malam qadar, ketika iftar, ketika puasa. Diperhatikan waktu-waktu mulia, waktu-waktu khusus, waktu yang sangat mulia dalam doanya, sehingga menambah makbulnya doa, mempermudah dibukanya pintu langit ketika dia bermunajat kepada Allah, mengetuk pintu langit dengan doanya dia di waktu-waktu yang mulia, barakallahu fikum. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wal haqiqah, dan sebenarnya kata beliau, fa inna syarafal awqati yarji ila syarafil halat, keutamaan waktu itu kembali pada keutamaan kondisinya. Fa inna waqta sahar, contoh waktu sahur, waktu safail qalbi faragih, itu waktu bersihnya hati, kosongnya hati, fokusnya hati, lagi fokus, lagi bersih, lagi tenang, dia doa. Wa hadis sujud, contoh yang lain ketika dia bersujud, hadzul, kondisi dia sedang merendahkan diri di hadapan Allah Jalla wa Ala, kondisi dan makomnya yang tepat. Barakallahu fikum. Juga ikhwan fillah jazakumullah, min adabi du'a, termasuk adab-adab doa adalah, barakallahu fikum, at-tahari al-amkinah asy-syarifah, memperhatikan betul tempat-tempat yang mulia, yang diutamakan, yang ada nas dalil yang menunjukkan tempat-tempat itu tempat-tempat makbulnya doa. Raudhah di kota Madinah, Multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, dan tempat-tempat yang lain yang memang dinaskan dalam hadis, dalam dalil, tempat-tempat makbulnya doa. Secara umum al-masajid, masjid-masjid kaum muslimin, doa di masjid, terutama Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, wahakala. Ini diantara etika-etika, adab-adab dalam rumah. Sangat banyak dan semua dipenuhi Bismillahirrahmanirrahim. Ini pentingnya ilmu dalam berdoa, fiqih dalam berdoa, sehingga ketika dia berdoa pun ala ilmin, ala wasiratin, ala sunnatin, doanya dengan bimbingan ilmu, dengan petunjuk, dengan bimbingan sunnah, dan ketika dipancarkan kepada Rasulullah wa'ala, dia memohon permintaan dia, hajatnya dia, kondisi yang dibawakan di awal, entah dia terzalimi atau muktor terdesak, atau dia orang yang punya hajat, apapun dia punya hajat, ketika dia panjatkan kepada Rasulullah wa'ala, dia mengetuk pintu langit dengan doa tadi, disertai dengan ketentuan makbulnya doa, syarat-syaratnya dan semua etika-etikanya, maka akan dibukakan pintu langit tadi oleh Rasulullah wa'ala, Allah akan kabulkan doanya dia. Dan dia akan menyaksikan yang luar biasa. Keajaiban doa akan dia saksikan. Apa yang dia minta akan dikabulkan. Ini cara pertama. Atau dia akan diselamatkan dari mara bahaya yang setimpal dengan apa yang dia minta. Ini yang kedua. Atau yang terakhir disimpan di yaumul qiyamah. Allah Jalla wa'ala diambil oleh kita di yaumul qiyamah nanti. Sebagai mizan hasanati al-abad. Sebagai kebaikan-kebaikan yang menambah beratnya timbangan amal seorang hamba. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Sehingga terus berdoa, doa, doa, doa, doa. Dan perhatikan ketentuan. Manakala kita doa enggak nampak tanda-tanda makbul. Cek, evaluasi, muhasabah, jangan-jangan ada mawaniknya. Ada penghalang-penghalang doa. Jangan-jangan yang kita makan haram, yang kita minum haram, dari usaha-usaha yang haram, pakaiannya haram, mengkonsumsi barang haram, ditolak. Atau jangan-jangan ada unsur dosa pada doa kita, qati'atur rahim pada doanya kita, ditolak. Atau isti'ajal, terburu-buru, ditolak. Dicek apakah ada mawani-mawani. Dicek apakah sudah betul ketentuan-ketentuan doanya. Dicek etika kita dalam berdoa. Cek semuanya itu. Pasti ada yang error padanya. Sehingga enggak ada tanda-tanda makbulnya. Ketika dievaluasi, walhamdulillah alladzi bi ni'matihi musalihat, mendapati semua telah terpenuhi. Maka jangan pernah putus asa. Doa lagi. Ulangi lagi, yang banyak, yang sering, terus menerus, tiada henti, sampai kita mati. Ketika tidak ada tanda makbulnya doa, bisa jadi poin kedua tadi. Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita dari berbagai macam musibah, bencana, malapetaka, yang setimpal dengan apa yang kita minta. Itu pun juga sangat besar nilainya. Yang namanya kebahagiaan bukan semata-mata mendapatkan yang kita minta, yang kita cari, tapi juga selamat dari mara bahaya. Kalau semuanya tidak kita dapati, jangan putus asa ya kawan. Poin yang terakhir adalah Allah simpan itu semuanya di yaumul qiyamah untuk kita ambil nanti di yaumul qiyamah, membantu kita untuk meraih rahmat Allah Jalla wa'ala, memudahkan kita untuk menapaki, menelusuri peristiwa demi peristiwa kengerian yaumul qiyamah nanti berujung dengan surganya Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan kondisi kedua, seorang hamba bermunajat kepada Allah Jalla fi'ula, bertakar kepada Allah dengan doa. Ini etikanya, ini adab-adabnya. Barakallahu fikum. InsyaAllah InsyaAllah ketika semua terpenuhi, Anda mengetuk pintu langit dengan cara-cara ini, akan didengarkan dari Allah Jalla wa'ala, dimakbulkan oleh Allah Jalla wa'ala, dikarenakan Anda datang kepada Allah mengetuk pintu dengan persyaratannya, dengan ketentuannya, dan dengan etika. Allah mencintai hamba-hambanya yang taat, yang patuh, Allah mencintai hamba-hamba yang mengabdi, menghamba kepadanya, yang punya adab kepadanya. Barakallahu fikum. Menyisakan kondisi ketiga. Menyisakan kondisi yang ketiga, ikhwan fillah azakumullah, di mana seorang hamba bertaqarrub kepada Allah, bermunajat kepadanya, ketika dia jatuh dalam dosa, Allah kasih taufik kepada dia, dikasih hidayah kepada dia, insaf, dia sadar, dia kembali kepada Allah, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Saat itulah dia mengetuk pintu langit dengan taubatnya, dengan rintihan taubatnya. Barakallahu fikum. Akan dibuka pintu langit tadi. Akan terbuka rahmat Allah Jalla wa'ala. Akan terbuka pintu taubat bagi sang hamba tadi. Ketika hamba itu sekali lagi memperhatikan tentang ahkamu taubati wa adabuha, hukum-hukum terkait dengan taubat dan etika-etika bertaubat, supaya dia betul-betul taubatan nasuha, shadiqun fi taubatihi, jujur dalam taubatnya. Barakallahu fikum. Akan dikaji insyaallah taala pada kesempatan terakhir keesokan pagi, khusus pembahasan masalah ini insyaallah taala. Barakallahu fikum. Ada waktu sedikit, ada yang mau tanyakan fadhal? Barakallahu fikum. 10 menit ya, Ya, tinggal 10 menit. Apakah seorang muslim bisa dan boleh mendoakan kebaikan untuk bangsa jin yang muslim? Boleh. Dia saudara kita dari kaum muslim. Doakan secara umum kebaikan itu semua kaum muslimin. Semua kaum muslimin, kaum mukminin, jin dan manusia. Doakan kebaikan untuk ikhwah salafiyin, jin dan manusia. Coba memang ada jin salafi, Pak. Kalau ada jin salafi, ada jin hizbi, ada jin sururi, ada. Di nasul Al-Quran, di Al-Jin, Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang mereka, kunna fara'iqa bidada. Kami ini bertorekot, tarekot yang beragam. Tara'iqa bidada. Antum lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, pada pembahasan ayat ini, kunna tara'iqa qidada, tawa'if wa ahzab wa firaq, berkelompok-kelompok, bergolong-golong, berfirqah-firqah sebagaimana manusia. Ada yang sunni, ada yang hizbi. Barakallahu fikum. Sebagaimana manusia, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang saleh, ada yang bertakwa, ada yang maksiat, yang fasik. Ada pula yang sunni, ada pula yang hizbi. Di sebuah asar sebagian saat di Taiwan, kelompok ya, firqah yang paling dibenci bangsa jin itu Syiah Rafidhah. Disebutkan dengan isnad yang sahih sampai kepada salah satu imam barangkali. Antara dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi waktu itu ada undangan walimah. Undangan walimah, makan-makan walimah. Ketika sedang makan, ada suara menyampaikan salam, masuk, ini undangan tamu undangan, meminta izin untuk makan hidangan, diizinkan. Ada sendok atau suapan yang naik dan hilang, tapi gak ada bisiknya. Awalnya kan jin kan, diajak dialog. Apa yang kamu makan di kalangan bangsa jin? Di sebuah dalam riwayat itu, ruz, nasi. Ada nggak bukunya ini, Ibnu Katsir ini? Nah, kalau ada bacakan langsung ini ya, Pak. Ruz, makan nasi. Waktu itu, waktu itu zaman saya masih di Demak, di Yaman, belum ada fitnah ya. Pas kajian Ibnu Katsir dengan Al-Hajuri wafaqahullah hadahullah, pas baca ini. Baca itu tanya, makanan kamu apa? Ruz. Yang komentar jin orang Indonesia ini. Hah? Ada Indonesia ini, ada yang terus kata dia. Indonesia ini makan nasi terus. Ditanya, apakah ada firqah-firqah di kalangan kalian? Dia kata, ada. Firqah apa yang paling kamu gak suka? Ar-Rawafid. Si Ar-Rawafidah, barakallahu. Jadi begitu. Boleh mendoakan semua muslimin dan muslimat, salafin dan salafiyat, secara umum, jin dan manusia. Barakallahu. Dalilnya mana? Keumuman hadis menganjurkan mendoakan kebaikan untuk saudara kita yang muslim. Bacaan doanya ya umum. Kebaikan untuk mereka semua. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Apakah sama keutamaan taklim di majelis dengan training? Beda. Sama-sama talaqqi ilmu, sama-sama dirasa ilmiah. Yang membedakan adalah yang hadir di majelisul ilmi dia mendapatkan fadilah majelisnya. Tidak ada pada yang training. Ini ada keutamaan khusus majelisnya ini. Keutamaan rihlah ilmiah datang ke majelis ilmu itu keutamaan khusus. Keutamaan yang lain bisa berkumpul dengan teman-teman yang lain, tazawur, saling menziarahi, saling berjumpa, saling mengenal, menambah ukhuwah, keakraban, persatuan, kekompakan, apalagi dari manca daerah, mengenal ikhwan dari Sangatta, Tenggarong, seberang, Tenggarong, kota, mana lagi ini. Nah, dan yang lain-lainnya, banyak sekali manfaatnya ikhwan. At-ta'aluf bisa melembutkan hati, banyak faedahnya. Sehingga sangat dianjurkan untuk datang di halaqatul ilmi menjadi semua ilmi illa li udhrin, malah kata udhur syar'i enggak mungkin, enggak bisa, susah untuk datang, maka jangan melupakan taklim meskipun dengan cara training. Gitu ya, jangan mengikuti alurnya zaman-zaman training ustaz. Cukup di rumah yakin mendengarkan dengan seksama. Yakin mendengarkan dengan serius. Yakin fokus taklim streaming itu. Yakin. Jangan-jangan dengarkan streaming sebentar ditinggal. Dapur kek, kamar mandi kek, ngambil minum kek, sambil ngopi kek, sambil ngeteh kek, sambil nyemil kek. Etikanya tidak ada, adabnya tidak ada. Tidak seudon sama yang streaming ya. Tidak. Khawatir seperti itu. Atau yang semangat, masya Allah. Sehingga streaming itu Evan, itu kondisi tertentu saja Evan ketika enggak mungkin hadir di halaqatul ilmi barakallahu. Bukan asal taklim, tapi opsional ketika kondisi enggak memungkinkan barakallahu. Adakah doa khusus ketika mendengarkan ayat jangan berkokok meminta fadl minallah. Fas'alullah min fadlih. Minta fadl dari Allah jalla wa ala. Allahumma inna as'aluka min fadlik. Itu yang dikatakan dalam hadis barakallahu. Apakah boleh mendoakan? Kalau mendoain itu doa kejelekan. Kalau mendoakan itu umum. Tak doain kamu, itu sambil marah-marah, itu bahasa Indonesia kita, gitu ya. Mendoain, tak doain kamu ya, itu artinya jelek. Ya, apa hukumnya? Bolehkah mendoakan saudara kita yang kafir supaya masuk Islam? Boleh, sangat dianjurkan sekali. Karena doanya bukan doa kebaikan, tapi doa masuk Islam. Doakan taufik, doakan hidayah buat dia masih hidup ya, yang mati tidak boleh. Yang masih hidup supaya dikasih tahu kasih hidup masuk Islam wahagar. Di antara cara untuk mendakwai kaum kafir. Barakallahu. apakah termasuk kurang ikhlas? Orang yang ibadah di masjid awam bacaannya kurang baik, lesu, enggak mau datang ke tempat tersebut, datang enggak harusnya semangat. Ya, ya baguslah masuk kurang ikhlas. Nah, ikhlas banget ini. Jamaahnya di masjid Al-Sunnah, semangat meramaikan, mengorkan masjid Al-Sunnah, bagus itu. Yang penting lillahi tabaraka wa ta'ala barakallahu fiik. Dadan. Ya insyaallah. Dadan. Kok iqamah? Hah? Cokomat. Dadan dari tadi itu. Hah? Baru kan? Oh, baru adzan sudah ya, Pak. Cukup sekian yang tersisa ini, nanti akan dijawab insyaallah keesokan pagi. Pertemuan yang terakhir besok insyaallah pembahasan tentang etika bertaubat insyaallah taala. Taktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.